بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mendengar keterangan Asy-Syarih Syaikh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali tentang tiga lawazim, konsekuensi dari dimunculkannya perkara bidah di dalam syariat ini. Apa saja, Dindin? Ayyu anna dinallah ghairu kamil fi za'mi ahli al-bid'ah. Kedua. Rasul tidak sempurna, tidak amanah di dalam menyampaikan risalah. Ada perkara yang tidak disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, tuduhan kepada para sahabat bahwa mereka jahil terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka ahlul ahwa merasa lebih mengerti, lebih pintar dibandingkan para sahabat, dibandingkan mereka yang merupakan murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana kita mengetahui tidak ada orang-orang yang lebih sempurna ilmunya ya dibandingkan mereka yang belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, keilmuan mereka tidak bisa dibandingkan dengan generasi yang datang setelah mereka. Tayyib. Qala asy-syarih asy-syaikh Zaid rahimahullah wa qadiman qultu fiha. Dan sejak dahulu ya aku telah katakan tentang permasalahan yakni kewajiban berpegang dengan sunnah dan menjauhi mengada-adakan perkara bidah di dalam syariat ini. Kata beliau, wa kullu birrin fittiba'i man salafa wa kullu syarrin fibtida'i man khalafa, bahwa seluruh kebaikan itu pada sikap mengikuti generasi salaf ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kebaikan ada pada sikap mengikuti mereka. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalafa, sedangkan seluruh kejelekan itu ada pada sikap mengada-ada ya, yang dilakukan oleh generasi yang belakangan, yang mengada-ada dalam perkara syariat, menunjukkan bahwa seluruh perkara baru di dalam syariat ini yang tidak diketahui oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, seluruhnya merupakan kejelekan. Baik, sama saja dalam perkara akidah. Sebagaimana kita ketahui, seluruh akidah selain akidah Ahlus Sunnah, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabat, selain akidah ini seluruhnya adalah perkara muhdats, perkara baru, perkara yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama saja akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah, akidah Asy'ariyah yang diklaim oleh pengikutnya sebagai akidah Ahlus Sunnah. Padahal itu adalah akidah bid'ah. Demikian juga akidah Al-Maturidiyah. Demikian pula bid'ah yang sifatnya qauliyah. Ya, bid'ah qauliyah, bid'ah yang bentuknya ucapan. Baik itu zikir-zikir yang tidak disyariatkan, ya, yang diada-adakan. Dan ini paling banyak di kalangan sufi, ya. Baik. Macam-macam zikir, ada zikir tombo ati, ya, dan yang lainnya. Demikian pula bid'ah yang sifatnya amaliyah, ya, mengadakan berbagai haflah, ya, berbagai perayaan, ya, menambah-nambah dari id yang disyariatkan. Jadi bid'ah bisa dalam bentuk i'tikad, bisa dalam bentuk qaul, bisa dalam bentuk amalan. Ya, tidak seperti yang dikatakan salah seorang tokoh Alawiyin, ya, siapa namanya? Firanda, ya, yang bid'ah itu terbatas pada permasalahan i'tikad saja. Kasihan, sudah belajar jauh-jauh, ya, ke Saudi, ternyata ya dalam permasalahan yang sangat penting ini tidak paham. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menyatakan wa kullu khairin fi ittiba'i man salafa wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalafa, atau kama qala. Kemudian kata Syekh Zaid selanjutnya, fakun minal atba'i fi darbil huda tadfar bi khairin thumma tanju min rada. Maka jadilah engkau termasuk dari atba', ya, pengikut di dalam menempuh atau menjalani petunjuk, ya. Niscaya engkau akan meraih kebaikan dan selanjutnya engkau selamat min roda, dari kehinaan. Menjadi pengikut di dalam kebaikan, ya, ini merupakan alamat kebahagiaan. Kemudian wassunnatul gharra tariqul muhtadi fala tazig anha fatahliku fi ghada. Sunnah yang mulia merupakan jalan orang yang mendapatkan petunjuk, maka jangan engkau menyimpang darinya, yang dengan itu engkau esok akan binasa, waliyadzubillah. Jadi menyimpang dari sunnah ini merupakan, ya, kebinasaan. Oleh karena itu, ya, dinyatakan oleh Imam Malik Ibn Anas rahimahullah, ya, as-sunnatu kasafinati nuhin man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharika wa halaka. Kata beliau, as-sunnah, ya, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kasafinati nuh, seperti bahtera, perahu, kapal Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Ya, siapa saja yang naik di atas perahu atau bahtera Nabi Nuh selamat. Ya, wa man takhallafa anha, dan siapa yang meninggalkannya maka gharika wa halak. Dia pun tenggelam dan binasa. Maka demikian juga dengan sunnah Nabi. Siapa yang betul-betul berjalan di atasnya, tentunya dengan berbagai ujian, cobaan yang dihadapi, ya, sampai digambarkan ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas yang diriwayatkan Ahlus Sunan, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya'ti zamanun al-qabidu ala din kal-qabidi ala zamr. Akan datang suatu masa, yakni seorang yang berpegang dengan agama ini, berpegang dengan sunnah Nabi, ya, kal-qabidi ala al-jamr, ya, bagaikan seorang yang menggenggam bara api. Ya, ini menunjukkan ujian yang berat yang akan dihadapi oleh seseorang ketika berpegang dengan sunnah, di saat sunnah menjadi sesuatu yang terasing. Bukan hanya ya terasing di kalangan manusia secara umum, bahkan terasing di tengah kaum muslimin itu sendiri. Orang yang menjalankan sunnah ya dianggap membawa ajaran baru, sebaliknya mereka yang berjalan di atas berbagai perkara bid'ah dianggap sebagai orang-orang yang senantiasa istiqomah yang di atas agama. Maka siapa yang meninggalkan sunnah, sebagaimana nasib orang-orang yang enggan untuk naik ke bahtera Nabi Nuh, dia akan tenggelam ya, dalam berbagai penyimpangan, berbagai kebidahan dengan tingkat penyimpangan yang beragam, tetapi semuanya ya terancam dengan kebinasaan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah, ya jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama ini, karena sungguhnya setiap perkara bid'ah itu sesat. Dalam riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Jabir, Rasulullah mengulang dan mengulang ya, menyatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap perkara bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu terancam untuk pelakunya diazab di dalam neraka. Kata beliau selanjutnya, wadur malahaki bi'ilmin wa tuqa litahruzal ajra wa hasunal murtaqa. Maka hendaklah engkau beredar dari daro yadur ya, bersama dengan al-haq ya, kemanapun al-haq itu beredar, bi'ilmin wa tuqa, dengan didasari ilmu dan ketakwaan ya, didasari dengan ilmu dan ketakwaan, tidak cukup hanya sebatas ilmu, harus diiringi dengan ketakwaan ya, menunjukkan di sini bahwa ilmu butuh untuk diiringi dengan amalan, karena ini akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Dengan itu ya, maka akan terjaga pahala yang didapatkan ya, wa hasuna al-murtaqa, dan akan menjadi baik ya, seorang yang berupaya untuk mencapai ketinggian derajat. Wahdhar min al-ahzabi ahzaban atat fi asrina hadha wa fihi farikhat. Maka hati-hatilah ya, dari berbagai kelompok ya, kelompok yang datang di masa kita ini, yang pada setiap kelompok ya berbangga ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala takunu minal musyrikin, minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin yang mereka ya memecah belah agama mereka, mengambil sebagian agama ya dan meninggalkan sebagian perkara yang lainnya ya, dan masing-masing berbangga dengan apa yang menurut mereka itu sebagai amalan tertinggi. Ya, ada sebagian mengambil sisi dakwah saja, ya, sehingga menamakan dirinya jamaatul dakwah, jamaatul tabligh. Ya, baik. Ya, sehingga kalau ketemu satu dengan yang lainnya, ya akhi, kok lama enggak kelihatan? Ayo dakwah. Ya, ya. Seperti kalau mungkin satu dengan yang lain di antara kita yang ketemu, kok lama enggak kelihatan? Ya, lama enggak taklim. Ya, terkadang ujian pertanyaan semisal ini bagi sebagian pihak ya dirasa berat, sampai ditanya seperti ini, wah sekalinya saya datang taklim ditanya seperti itu, akhirnya besoknya enggak datang lagi ya. Nah, mereka yang hobi atau demen yang ribut-ribut dan berbau kematian ya, istilahnya Imam Samudra mengambil ya sisi jihad ya, dikenal dengan jamaatul jihad ya, sehingga ya yang diserukan ini masing-masing berbangga dengan hizibnya, dengan kelompoknya. Maka kata Syekh, tinggalkan ya semua itu, tinggalkan segala bentuk hizbiyah, jadi menjadikan kelompok sebagai patokan atau standar di dalam memberikan al-wala wal-bara, ya, di dalam memberikan al-wala, sikap loyal, pembelaan, ataupun sikap antipati dan permusuhan. Adapun al-sunnah wal-jamaah, ya, mereka terbimbing dengan menjadikan al-wala wal-bara'nya yang menjadi patokan mereka adalah Al-Kitab dan As-Sunnah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wada' jama'atin khatiru amriha akhtauha sya'at wa qalla khairuha. Dan tinggalkan ya berbagai kelompok, berbagai jama'ah yang urusannya khatir, berbahaya. Ya, urusan dari perkara dari jamaah-jamaah itu berbahaya. Di mana kesalahan-kesalahan dari kelompok-kelompok itu syaat, yakni tersebar. Ya, tersebar. Wa qalla khairuha, dan ya sangat sangat sedikit kebaikannya. Ya. Di sana ada kelompok ya yang menamakan diri Ikhwanul Muslimin ya, yang seakan dari itu dimaknai bahwa yang tidak masuk ke dalam kelompoknya bukan muslimin ya, berupaya untuk ya mengumpulkan yakni segala bentuk manusia ya, yang penting aku Islam, tidak boleh ya ada upaya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena memang prinsipnya demikian dari prinsip kelompok ini. Ya, sebagaimana prinsip yang dikokohkan oleh pendirinya Hasan Al-Banna, ya, nata'awanu fi ma tafaqna fi. Ya. Wa na'dzuru ya wa ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Ya, kita nata'awun ya, bekerja sama di dalam perkara yang kita sepakati. Dan kita satu dengan yang lain saling memberikan udzur. Ya, saling memberikan sikap toleran dalam permasalahan yang kita berbeda. Oleh karena itu sampai pun di dalam permasalahan syirik, ya. Itu tidak boleh ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Karena yang dituntut adalah saling toleran. Ya, kalau yang satu menganggap boleh untuk minta ke kuburan ini sebagai suatu jalan tawassul, maka menurut anggapan kelompok tersebut, ya silakan. Ya, yang lain menganggap itu sebagai kesyirikan, yaitu prinsipnya. Tapi tidak boleh untuk mengingkari mereka yang menganggap itu sebagai suatu amalan yang sah-sah saja. Ya. Demikian kelompok ini sampai akhirnya, ya tidak ya, berlebihan kalau ya kemudian diserang dengan partai keranjang sampah, ya seperti itu. Ya, karena ya mungkin di situ ada emas yang luput jatuh ke situ, ya tapi lebih banyak kotorannya kan seperti itu. Kemudian dia dikatakan di sini qalla khairuha, dan sangat sedikit dari kebaikannya. Oleh karena itu, ya terjadinya berbagai musibah bentuk-bentuk yakni khuruj, pemberontakan ya, terhadap pemerintah khususnya di masa-masa kita. Ini sangat gencar setelah berdirinya ya kelompok Ikhwanul Muslimin ini. Dan seandainya pun di sebagian tempat, sebagian wilayah mereka berhasil menjadi penguasa, ya, upaya untuk menjalankan syariat ini nihil. Ya. Tidak ada upaya untuk itu. Ya, kuburan yang dikeramatkan tetap sebagaimana adanya. Ya, padahal menurut mereka, kalau nanti sudah jadi penguasa, gampang. Urusan tauhid, ya, gampang. Kenyataan, ya, mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Ya, kita tahu salah seorang di antara utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau alaihi salam, ya, berada di Mesir. Beliau nabi di antara anbiya Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya kedudukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ibrah kepada kita, pelajaran kepada kita bahwa ya, bukan sebuah jaminan dengan kedudukan itu bisa untuk menjadikan sebuah negeri menjadi negeri tauhid. Ya. Apalagi tentunya yang secara ilmu dan kemampuan di bawah ya para nabi. Sehingga prinsip sebagian kelompok, ya, kita yang penting punya posisi, punya kedudukan dulu, nanti masalah dakwah setelah punya kedudukan ini tidak akan bisa terwujud. Kemudian berikutnya, lau ya'lamun nas fasadal mubtadi'i la harabu minhu wa waihul munkhadi'i. Kata beliau, seandainya manusia mengetahui tentang rusaknya, ya, apa yang dilakukan oleh seorang mubtadi', kerusakan seorang mubtadi', niscaya manusia akan menjauh darinya, ya, karena keberadaan seorang mubtadi', ya, yang dirusak olehnya adalah akidah, ya, yang menjadikan manusia ya menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyangka apa yang dilakukannya adalah suatu kebaikan dan ibadah. Ya, oleh karena itu, ya, sebagian salaf ketika dihadapkan pada pilihan yakni yang tentunya dua-duanya ya pilihan yang pahit. Baik, lebih baik anaknya itu keluar dari rumah seorang ahli maksiat, ya, dibandingkan anaknya keluar dari rumah Amr ibn Ubaid, ya, tokoh Mu'tazilah. Kenapa? Ya, karena kalau keluar dari rumah seorang ahli maksiat, ya, andai pun dia terseret ke dalam maksiat, dia tahu bahwa apa yang dilakukannya maksiat. tetapi keluar dari rumah seorang mubtadi', ya, dia merasa bahwa apa yang didapatkan itu ilmu, yang didapatkan itu adalah perkara yang akan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga sangat sulit untuk diharapkan taubatnya. Maka kecelakaan, ya, bagi seorang yang tertipu, terkecoh oleh seorang mubtadi'. Bimalihi yumli wa yad'u daiman fi kulli halin qa'idan wa qa'iman. Di mana, ya, terkadang atau bimalahu yumli, alafu bimalahu yumli, dengan apa yang dia miliki, ya, dia akan mengimla, ya, mengajari, ya, wayad'u daiman, dan terus berusaha untuk mengajak, fi kulli halin, dalam segala kondisi, qa'idan wa qa'iman, ya, dalam keadaan dia duduk ataupun berdiri. Ini keadaan orang-orang ahlul ahwal bidah, tidak akan tinggal diam, bahkan, ya, semangat mereka untuk menyebarkan kesesatan mereka, ya, walaupun harus mengurangi tidur, walaupun harus mengeluarkan harta, walaupun harus pisah dengan keluarga, ini dilakukan oleh mereka ahlul ahwa wal bidah. Oleh karena itu, semestinya kita yang merasa yakin bahwa jalan yang kita tempuh, ya, adalah jalan salafun salih, mestinya kita betul-betul bersemangat di dalam menempuhnya. Ya. Mereka yang menjalankan kebid'ahan demikian semangatnya, kenapa ahlus sunnah wal jamaah lemah di dalam menempuh jalan salafus salih? Kemudian, min ghairi ma syakin wala taraddudin, ya, tanpa adanya perasaan keraguan ataupun kebimbangan, ya, bi annahu musyarri'un la muqtadi, ya, dalam keadaan, ya, dia sebagai seorang yang mengadakan syariat yang baru, ya, seorang mubtadi, ya, dia tahu dengan apa yang dia ada-adakan itu tidak ada tuntunannya, tetapi dia anggap itu sebagai sesuatu yang baik. Ya. La muqtadi, yang dia lakukan bukan seorang yang berkudwah, mencontoh, mengikuti. Ya. Padahal keselamatan dan kecukupan di dalam kita menjalani agama ini adalah dengan kita mengikuti. Ya, sebagaimana Ibnu Mas'ud menyatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaklah kalian ikuti, yakni para pendahulu kalian, para salafus salih, para sahabat. Jangan kalian mengada-adakan perkara yang baru. Niscaya dengan itu kalian sudah selamat. Ya, mengikut jalan salaf itu selamat. Ya. Kemudian wa annahu mu'anidun lisyari'i musyakikun lillahi ghairu ta'i. Bahwa seorang mubtadi', dia menentang terhadap penetap syariat. Ya. Dia durhaka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan seorang yang taat. Ya, dia bukan seorang yang taat. Kemudian, muttahimun lid-dini bil-kusuri. Fazada fihi bid'atal magruri. Dia menuduh bahwa agama ini kurang. Ya. Menuduh bahwa agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kurang. Fazada fihi bid'atal maghrur. Maka dia pun menambahkan di dalam agama ini perkara bid'ah yang maghrur, ya, yang mengecoh. Ya. Demikian keadaan bid'ah. Memang mengecoh manusia. Karena manusia yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki basirah, ya, akan menyangka bahwa apa yang diada-adakan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattahama ar-rasula bil kitmani bi ba'di ma ja'a 'anir rahmani. Dan dia pun menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam bil kitmani, ya, telah menyembunyikan li ba'di ma ja'a 'anir rahmani, ya, terhadap sebagian dari syariat yang datang dari Zat yang Maha Pengasih, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi berikutnya, yang kedua yang beliau sebutkan. Jadi selain seorang ahlul bid'ah menuduh bahwa agama ini kurang, juga menuduh bahwa Rasulullah SAW tidak amanah, menyembunyikan sebagian yang semestinya disampaikan. Kemudian, mustadrikan syai'an muhimman amruhu liyukmilad dina faya'lu qadruhu. Dia pun memberikan istidrak, ya, koreksi, ya, koreksi terhadap syariat ini dengan menambahkan sesuatu yang menurutnya penting, urusannya penting, ya, liyukmilad din, untuk dengan itu dia menyempurnakan agama ini, faya'lu qadruhu, yang dengan itu dia menganggap bahwa akan tinggi kedudukannya, akan naik kedudukannya. Ini yang ada pada ahlul ahwa wal bidah, menyangka dengan kebid'ahan yang dilakukannya menyebabkan akan tinggi kedudukannya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mendengarkan mazhab itu. Selanjutnya, qala Asy-Syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, wa dha bi za'mihi fasa'a ma za'ama wa 'azza rabbi dzul jalali wal hikam. Maka ini, yakni mubtadi ini, dengan sangkaannya, ya, dia telah berbuat jelek dari apa yang dia sangka. Wa 'azza rabbi dzul jalali wal hikam, dan maha mulia Rabbku, ya, pemilik sifat kemuliaan dan sifat hikmahnya. Man akmala ad-dina kamalan bayyinan fahal tara min khalalin fi dzal bina. Zat yang telah menyempurnakan agama ini dengan kesempurnaan yang demikian jelas, apakah engkau melihat pada bangunan agama ini adanya khalal, adanya cacat? Wa syar'a falzan fi qada'in waqtada wa ma siwahu batilun la yartadi la yartadi. Maka syariat ini hendaknya engkau pegang teguh di dalam engkau memutuskan, yakni memberikan putusan, waqtada, dan demikian pula ketika engkau minta diberikan putusan di dalam menghukumi dan ketika minta untuk dihukumi. Maka hendaknya berpegang dengan agama ini. Ya, jangan sampai seorang menjadi pengikut hawa nafsu ketika syariat, ya, dan anggapannya mendukung kepentingannya, maka dia minta untuk diterapkan hal itu padanya. Ketika utusan syariat tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia akan berusaha untuk lari dari konsekuensinya. Wama siwahu batilun la yartad. Maka yang selain agama ini, selain syariat ini, perkara yang batil, ya, yang tidak diridhai. Wa masdaru tashri'i wahyun munazzalun anzalahu rabbi ta'ala faqbalu. Dan sumber dari penetapan syariat ini adalah wahyu yang diturunkan, yang Rabbku menurunkannya, ya, Rabbku yang Maha Tinggi telah menurunkannya, maka terimalah. Ya, jadi sumber syariat ini adalah wahyu yang Allah turunkan, Al-Kitab dan As-Sunnah, dua-duanya wahyu dari Allah. Kemudian kata beliau, Kitabuhul Furqan wal Bayanu likulli syai'in ya akhi tibyanu kitabnya Al-Quranul Karim adalah Al-Furqan, ya, yang menjadi pembeda antara Al-Haq dan Al-Batil, ya, yang menjadikan seorang yang berpegang teguh dengannya, dia bisa memiliki furqan, pembeda, untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Wal bayanu li kulli syai'in ya akhi tibyan. Dan Al-Quran berfungsi sebagai penjelas, ya, yang demikian jelas, wahai saudaraku, terhadap segala sesuatu. Penjelas terhadap segala sesuatu. Apa yang dimaksud segala sesuatu di sini? Yakni segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya, ya, jalan yang akan menyampaikan mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan sejelas-jelasnya. Kemudian wa hikmatun fiha bayanul munazzali min qasasin wa mathalin wa mujmali. Dan hikmatun, yani as-sunnah, di dalamnya terdapat penjelasan terhadap al-munazzal, terhadap kitabullah, dari kisah-kisah, dari permisalan-permisalan, dan dari perkara-perkara yang sifatnya global. Maka rinciannya di dalam as-sunnah, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadzal ijma'u aslun mu'tabarun fi syar'ina al-asna kitabun wa khabaru. Dan demikian pula dengan ijma, merupakan pokok yang mu'tabar, ya, yang diperhitungkan di dalam syariat kita yang mulia ini, ya. Kitabun wa khabaru, sebagaimana kitab dan khabar, yakni sunnah, khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian juga dengan ijma. Jadi kesepakatan umat ini, ya, termasuk di antara pokok dari syariat ini. Kemudian tsummal qiyasu rabi'un wa murtada naqbaluhu fi babihi ma'ar ridha. Kemudian qiyas, ini perkara yang keempat, ya. Jadi sumber di dalam syariat kita, yang pertama kitabullah, yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga ijma, kemudian yang keempat qiyas. Wa murtada naqbaluhu, dan ini perkara yang diridhoi dan kita menerimanya, menerima qiyas fi babihi, ya, yang itu pada babnya, ma'ar ridha, ya, disertai dengan sikap ridha. Kenapa di sini disebutkan fi babihi? Karena di sana ada perkara-perkara syariat yang, ya, bukan pada bidangnya untuk dikiaskan, ya, dianalogikan. Berarti di dalam permasalahan akidah, permasalahan tauhid, ya, yang ini merupakan perkara yang sifatnya tauqifiyah, maka, ya, tidak berlaku pada hal yang demikian qiyas. Ya, jadi sekali lagi, qiyas pada babnya ini merupakan, ya, pokok keempat di dalam syariat ini. Kemudian kata beliau mengakhiri bait syairnya, wa kullu ma wala al-usul al-arba'ah na'khudhuhu bi hikmatin mutbi'uhu atau muttabi'uhu. Maka seluruh yang mengikuti pokok-pokok yang empat tersebut, kita mengambilnya dengan hikmah dan mengikutinya. Jadi demikian beliau, Syekh Zaid rahimahullah, mengingatkan kepada kita tentang pentingnya untuk berpegang dengan syariat ini dan menjauhi hal-hal yang baru di dalam agama ini, menjauhi, ya, segala bentuk kelompok yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena seluruh kelompok yang menyimpang tersebut terancam dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Baz rahimahullah ketika ditanya tentang kelompok-kelompok yang muncul di masa kita, ya, tentang Ikhwanul Muslimin, tentang Jamaatut Tabligh, apakah ya masuk dalam 72 kelompok yang terancam dengan ancaman neraka di dalam hadis iftirakul ummah? Ya, beliau menegaskan bahwa setiap kelompok yang menyelisih jalan salaf maka masuk dalam 72 kelompok yang binasa tersebut. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi kelompok-kelompok tersebut, ya, jangan mendekati kecuali untuk tujuan yang baik, mendakwahi mereka, ya, jika mau menerima. Ya, adapun menjalin kerjasama dakwah, ya, ya, sebagaimana yang terjadi pada mereka, ya, orang-orang MLM, baik, saling berkunjung dengan orang-orang Halabiyin. Ya. Ini bukan jalan dan bukan pula ya ciri ahli sunnah wal jamaah. Karena yang penting dari mereka sama-sama menghadapi musuh yang satu, yakni ahli sunnah wal jamaah. Teruskan dikit lagi ya. Kemudian qala al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, walakinnaha, yani walakin hadhihi syafa'ah la takunu illa min ba'di al-idhni war-ridha. Tidaklah terjadi syafaat ini kecuali setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap yang diberi syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan tidaklah mereka para pemberi syafaat itu bisa memberi syafaat kecuali terhadap yang diridhai oleh Allah, yakni mereka ahlut tauhid. Wa qala ta'ala, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah ada izin darinya. Ayat yang sebelumnya terkait dengan ridha, ayat yang baru saja terkait dengan izin. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha wa yarda. Ayat ini ya menjelaskan tentang dua syarat tersebut, yakni adanya izin dan adanya keriduan Allah terhadap yang diberi syafaat. Berapa banyak dari malaikat yang ada di langit, tidaklah syafaat mereka memberikan manfaat sedikit pun kecuali setelah adanya izin dari Allah terhadap pemberi syafaat tersebut, ya. Wa yardha, ya. Dan Allah ridha dengan yang diberi syafaat. Wahuwa la yardha illa tauhid. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kecuali kepada tauhid. Adapun kesyirikan Allah tidak ridha, dan Allah tidak akan mengizinkan untuk para pemberi syafaat itu memberikan syafaat kepada musyrikin. Ya, wala ya'zan illa li ahlih, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan izin kecuali kepada ahli tauhid untuk mereka disyafaati. Kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, hadhihi an-nususul Qur'aniyyatu fiha bayanun li syurutish syafaati fi usatil muwahhidin id yushtaratu fiha syartan. Nas-nas Qur'aniyyah ini menjelaskan tentang syarat-syarat syafaat bagi ahli maksiat dari kalangan muwahhidin, dikarenakan dipersyaratkan untuk terwujudnya syafaat tersebut dua syarat. Asy-syartul awwal, ridha Allah tabaraka wa ta'ala lisyafi'i an yashfa'. Yani ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pemberi syafaat untuk memberikan syafaat atau izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para pemberi syafaat memberikan syafaat. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua, ridahu 'anil masyfu'i, ayyashfa fihi syafi'u. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat, agar pemberi syafaat memberikan syafaat kepadanya. Wa hadhihi al-ayatul karimatu saqaha asy-syekh rahimahullah li istidlal biha ala wujubi tawaffuri syurutis syafaatil mutsbatah. Ayat-ayat yang mulia ini dibawakan oleh asy-syekh rahimahullah ya, untuk dijadikan sebagai dalil ya, akan wajibnya terpenuhi syarat-syarat dari syafaat yang ditetapkan ya, di mana dua asas, dua pokok terpenuhinya ya, dan terwujudnya syafaat ketika adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk pemberi syafaat itu mensyafaati, dan kedua ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap yang disyafaati. Wa ammal musyrikuna, kata Syekhul Islam, wa ammal musyrikuna falaysa lahum minasy syafaati nasib. Adapun orang-orang musyrikin, jadi maksudnya ini syirik akbar. Ya, maka mereka tidak memiliki bagian sedikit pun dari syafaat ini, syafaat musbatah ini. Mereka tidak mendapatkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaat dari pemberi syafaat. Kata Syekh Zaid rahimahullah, al-muradu bil musyrikina ahlu syirkil akbar wal kufril akbar wa ahlun nifakil i'tikadi wa ahlul ilhad. Yang dimaksud di sini adalah ya, orang-orang musyrikin syirkul akbar ya, yang dengan kesyirikannya telah mengeluarkan dari Islam ya, kalau sebelumnya dia muslim. Demikian juga al-kufrul akbar ya, orang-orang yang terjatuh ke dalam kekufuran kufur akbar dan keluar dengan sebab yakni perbuatannya dari Islam. Demikian juga orang-orang munafikin nifaq i'tiqadi, mereka yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan Islam. Masuk di dalamnya ahlul ilhad, alladzina la yu'minuna biwujudillah wa la yu'minuna bijannatin wala narin wala ba'tsin wala jazain wala jazain 'alal a'mal. Demikian juga orang-orang mulhidin atau ahlul ilhad, yakni mereka orang-orang yang tidak beriman dengan adanya Allah, seperti orang komunis ya. Tidak beriman dengan adanya jannah. Tidak beriman dengan adanya neraka. Tidak beriman bahwa manusia akan dibangkitkan dan akan dibalas atas amalan-amalan mereka. Seperti orang-orang ba'thiyah. Ya, orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Ya, ha'ula'i jami'an la hadza lahum fi rahmatillah wa la nasiba lahum fi maghfiratihi wa jannatihi. Maka orang-orang ini seluruhnya mereka tidak memiliki bagian ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pula ampunan dan surganya dan jannahnya. Kenapa? Li'annahum lam ya'tu bil asbabil lati yastahiquna biha syafa'at asy-syafi'in. Karena mereka tidak menempuh sebab-sebab yang dengan itu mereka memiliki hak untuk mendapatkan syafaat dari pemberi syafaat. Kesyirikan syirik akbar, kekufuran kufur akbar, kenifakan nifak i'tikadi atau nifak akbar. Demikian juga tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh perkara yang Allah perintahkan. Ini menjadikan mereka tidak memiliki hak untuk mendapatkan syafaat. Faturidu min rahmatillahi bi khurujihim an ta'atihi wa ta'ati rusulihi khurujan kamilan fama lahum min syafi'ina kama la yu'zana lahum la yu'zanu lahum faya'tadirun. Maka mereka diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya dengan yakni sikap keluar yang sempurna, jadi betul-betul tidak ada sedikit pun keimanan pada diri-diri mereka ya, betul-betul keluar dari iman dan Islam, fama lahum min syafi'in, maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Kama la yu'zanu lahum faya'tadirun, sebagaimana mereka tidak diberikan izin untuk meminta uzur. Yang didapatkan oleh mereka adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang menyala-nyala, dan mereka kekal abadi di dalamnya. Wal iyadzubillah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.